washabbihi ajmain amma ba'd. Kita lanjutkan masih penjelasan tentang hak-hak seseorang kepada saudaranya. Kemarin telah kita lewat hak pertama dan hak yang kedua. Selanjutnya hakut tsalits, hak yang ketiga, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, wa yanbaghi an yaskuta ala kulli ma yakrahuhu. Sepatutnya dia diam dari perkara yang dia tidak sukai. Lalu apakah semua yang tidak disukai olehnya kita diam? Tidak. Dikecualikan di sini, illa idza wajaba alaihi nutqu fi amrin bima'rufin aw nahyin 'anil munkar. Kecuali apa yang wajib, apabila wajib berbicara tentangnya pada urusan yang ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf dan juga melarang dari yang mungkar, walaupun dia tidak suka. Ini penting dijelaskan di sini. Hukum asalnya kita diam dari apa yang dia tidak sukai, kecuali pada perkara-perkara yang kita ketika memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Nah, kalau seperti ini wajib untuk berbicara walaupun dia tidak suka. Walam yajid rukhsatan fis suqut, tidak didapati rukhsah di dalam diamnya. Tidak ada rukhsah untuk diam dalam masalah ini. Fa inna muwajahatahu bidzalik ihsan ilai fil ma'na. Maka membimbing, mengarahkan ia dalam masalah hal tersebut termasuk ya makna dari berbuat baik. Justru termasuk berbuat baik. Walaupun dia tidak suka, kita bicara perkara yang ma'ruf, kita larang dari yang mungkar, walaupun dia tidak suka, justru ini adalah bentuk baik, berbuat baik kepada dirinya. Selanjutnya beliau menjelaskan, wa'lam anaka idza talabat munazahan an kulli aibin lam tajid wa man galabat muhasanuhu ala musawihi fahuwal qaya. Tentunya beliau jelaskan di sini yang namanya saudara, teman, sahabat adalah manusia. Al-ins, manusia punya sifat manusia. Nah, artinya tidak terlepas dari aib-aib. Kalau kita berteman ingin mencari orang yang tidak pernah melakukan aib, kesalahan, maka kita tidak akan bisa dapat. Dimanapun kita ingin mendapatkan teman seperti itu, tidak akan dapat. Saudara yang dia bebas dari aib, dari kesalahan, kita tidak akan dapat. Nah, kata beliau di sini, ketahuilah sesungguhnya kalau engkau ingin mencari teman saudara yang dia suci, bersih dari semua aib-aib, niscaya engkau tidak akan bisa dapati, enggak akan. Atau misalnya ingin cari teman hidup, ya istri misalnya, ingin yang sempurna, yang tamamah, yang gak punya ini, gak ada aibnya, gak bakal bisa dapat. Ke ujung dunia pun kita cari, gak bakal dapat. Pasti ada kekurangannya, pasti ada aibnya. Anak pengen cari sahabat yang dia tidak ada aib sedikit pun, gak bakal dapat. Beliau membimbing, Wa man ghalabat mahasinuhu ala musawi fa huwa ghayah. Dan barang siapa yang mayoritas kebaikan-kebaikannya ada padanya dibandingkan kejelekan-kejelekan, maka inilah tujuannya. Artinya, kita cari mana yang paling banyak kebaikan-kebaikannya, kejelekannya sedikit. Nah, karena memang kullu bani Adam khata wa khair khata'ina tawabun. Sesungguhnya bani Adam itu adalah orang yang sering banyak berbuat salah. Dan orang yang sering banyak salah, sebaik-baiknya orang yang sering banyak salah adalah yang banyak bertaubat, yang kejelekannya sedikit. Nah, kalau kita cari yang baik, gak ada kejelekannya, gak akan dapat. Nah, tidak akan dapat. Karena kekurangan-kekurangan, aib-aib yang ada itu adalah fitnah bagi kita, ujian dan cobaan. Bagaimana kita bisa mensikapinya, bagaimana kita bersikap, nah, ketika mendapatkan kekurangan-kekurangan saudara kita. Yeah. Sehingga kita saling melengkapi. Kita kurang dari sisi ini, dilengkapi oleh sahabat kita, teman kita dari sisi ini, hingga adanya unsur dari ta'awun. Nah, makanya dikatakan oleh Ibnu Mubarak, al-mu'min yatlubul ma'adir wal-munafik yatlubul zalat. Orang beriman, dia akan mencari udzur-udzur bagi saudaranya. Orang beriman, karena dia tahu mengerti sahabat temannya itu punya kekurangan, aib-aib, maka dia cari udzur-udzur. Oh, mungkin begini, udzur, dicari udzur-udzurnya. Beda dengan sikap orang-orang munafik, dia pasti cari-cari ketergelinciran, nah, orang lain. Ya, dia berbuat apa nih, dicari, kemudian dibesar-besarkan, seperti itu. Bahkan, nah, dia punya mata-mata, misalnya di sini dikirim satu untuk mengawasi, di sini satu, seperti itu. Mencari-cari kesalahan, zalat dari orang lain. Ini adalah sikap atau sifat orang-orang munafik. Seorang beriman, dia percaya, enggak perlu dia mengawasi orang lain. Justru dia mengawasi diri sendiri. Enggak perlu mengawasi perbuatan gerak-gerik saudaranya. Ketika ada ketergelinciran aib pada saudaranya, dia tutup, memberikan uzur-uzur. Nah, makanya kata Fudail, al-futuwah as-safu an zalati ikhwan. Sifat keberanian, iya, sifat keberanian, atau disebut orang yang rejal begitu ya. Nah, atau pemuda yang berani, gagah, adalah as-safu an zalati ikhwan. Dia memberi maaf, toleransi atas ketergelinciran saudara-saudaranya, aib-aibnya. Nah, wa yanbaghi an tatrukal is'atu dhan bi akhika wa an tahmila fa fi'lahu 'alal husni mahma amkan. Sepatutnya dia meninggalkan su'udzon, buruk sangka kepada saudaramu. Atau di sini, hendaknya engkau tinggalkan su'udzon kepada saudaramu. Dan membawa perbuatannya kepada husnudzon sebisa mungkin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyakumudzon. Wa inna dhanna aqdabul hadis. Hati-hati kalian terhadap prasangka-prasangka, maka sesungguhnya prasangka itu adalah akdzabul hadis, adalah sedusta-dustanya al hadis, perbuatan atau ucapan. Nah, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing dalam hadis yang lainnya, ketika zan terjadi maka jangan tahaqqaqta, idza dhannanta fala tahaqqaqta. Iya. Kalau engkau, atau kama qala Rasulullah SAW, kalau kamu menduga, jangan kamu memvonis atau menyatakan benarnya dugaan itu. Karena yang namanya dugaan-dugaan sebagiannya dusta. Dikatakan akhdzabul hadis, dusta. Bahkan retaknya perpecahan di antara dua bersaudara atau saudara-saudara kita ini dugaan-dugaan dzan. Iya, dugaan-dugaan, prasangka-prasangka. Iya. Ada orang misalnya saudaranya goncengan dengan akhwat enggak pakai cadar misalnya. Si pulan kok goncengan sama akhwat lain ya? Oh, udah sangka-sangkanya macam-macam. Padahal kita tahu dia bagaimana sifatnya. Enggak mungkin melakukan hal itu. Maka kalau orang, kalau kita berikan uzur, oh mungkin saudarinya. Oh mungkin itu adiknya. Oh mungkin itu anak kakaknya, berarti keponakannya. Kan bisa begitu kalau kita cari uzur. Tapi kalau sudah suudzon, wah sudah. Wah nih, jangan-jangan nih anak sebarkan. Gitu. Cari-cari ketergelinciran orang itu gampang. Sehingga terjadilah perpecahan, buruk sangka dan yang lain-lainnya. Maka kalau ketika menduga, jangan kita lalu memastikan prasangka-prasangka itu. Kecuali ada qarinah, seperti Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah menjelaskan ayat tadi, inna ba'dadh-dhanni ismun. Iya. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dikatakan oleh beliau ba'dadh-dhann. Ba'dudh-dhunun, sebagian prasangka-prasangka itu jelek, berarti sebagian lagi enggak jelek. Nah, bolehkah kita menduga ketika ada qarinah? Ketika ada faktor-faktor yang mengarah pada kepastian. Misal, masa ada orang naik ke mana? Ke rumah kita, pagar kita, masa dia mau apa? Ngambil ayamnya yang hilang, katanya tengah malam lagi. Oh, qarinahnya ini maling, udah nggak perlu lagi udon lagi, ini memang maling. Ya, begitu. Nah, ada qarinah. Boleh kita menduga prasangka buruk ketika ada qarinah. Nah, kemudian qala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimallahu wa'lam anna su'udhan yad'u ila tajassus manhiyu an wa anna sitral uyub taghaful anha simatu ahli din. Ketahuilah kata beliau, sesungguhnya buruk sangka itu akan menyeret kepada tajassus, memata-matai yang dilarang. Dan terjadi seperti itu memang. Kalau kita bersangka-sangka pasti ada memata-matai. Sibuk jadinya ngurusin orang. Istilah bahasanya ngintelin ya Pak ya. Ngintelin katanya. Cari jam segini kemana, cari. Nanti omongannya dicatat ya. Kalau ada yang ini, biar bisa jadi bahan, macam-macam. Ya, itu gara-gara apa? Su'udzon. Gara-gara buruk sangka. Kalau prasangka kita baik, enggak ada. Nah, kecuali adanya korina seperti tadi yang disebutkan korina. Nah, misalnya ada ikhwan yang katanya mau enggak taklim, tapi kok seringnya misalnya ke sebelah, seringnya dengerin radionya, seringnya begini, begini, seringnya memuji-muji. Nah, ini ada korina. Nah, ada korina enggak bagus. Nah, seperti itu. Yang pertama, dinasihati. Ketika sudah dinasihati beberapa kali, masih juga menunjukkan dia seperti itu sikapnya, baru kita boleh berprasangka nih orang ini enggak bagus. Nah, boleh kita berprasangka buruk ketika adanya qarina. Faidah dari Al-Allamah Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah. Dan sesungguhnya menutupi aib-aib saudaranya itu dan lalai dari aib-aib itu merupakan ciri simatu ahluddin. Sima itu tanda, ciri dari orang yang beragama. Iya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah lain kali kita lanjutkan pembahasan ini. Tafadhalu barakallahu fikum.